Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakwa fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya telah beliau sebutkan tentang beberapa al-marfu'at, al-fa'il, na'ibul fa'il ya, secara global. Insyaallah nanti akan masuk pembahasannya secara terperinci. Taib marfu'at yang ketiga dan keempat, al-thalis wal-rabi, al-mubtada'u wal-khabaru. Yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khobar. Nahu Muhammadun musafirun wa Aliun mujtahidun. Muhammadun mubtada, musafirun khobar. Aliun mujtahidun, Aliun mubtada, mujtahidun khobar. Kita baca i'rabnya. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa musafirun khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa 'alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Muhammadun mubtada' marfu' dengan ibtida', amilnya amil maknawi. Tanda rofanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya kan dia isim mufrad. Musafirun khobar mubtada marfu dengan mubtada, amil yang merofakannya mubtada, amil lafdi. Tanda rofanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya karena isim mufrad. Adapun aliyun mujtahidun i'rabnya sama. Al-khamisu ismu kana au ihda akhwatiha. Marfuat yang ke enam, yang kelima, ismu kana au ikhda akhwati, isim kana atau salah satu dari saudari-saudari kana. Nahwu Ibrahimu wal bardu min qawlika kana Ibrahimu mujtahidan wasbahal bardu syadidan. Contohnya lafaz Ibrahim dan al bardu. Dari ucapanmu, Ibrahim mujtahidan. Karena Ibrahim mujtahidan, Ibrahim adalah seorang yang rajin. Asbah al-barudu syadidan, di waktu pagi dingin itu sangat, menjadi sangat. Syahidnya di sini Ibrahimu dan al-barudu dibaca rofa sebagai isim kana. I'rabnya kana fi'lun madin nakis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ibrahimu ismu kana marfu'un biha wa 'alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa mujtahidan khabaruha mansubun biha wa 'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Adapun asbaha al-baradu syadidan, i'rabnya sama. As-sadis khabaru inna au ihda akhwati. Yang keenam, marfuat yang keenam adalah khabar inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nahwu fadilun wa qadirun min qawlika inna Muhammadan fadilun wa inna Allah ala kulli syai'in qadirun. Syaitnya fadilun dan qadirun. Muhammadan mansub sebagai isim inna, fadilun rofa' sebagai khobar inna, qadirun rofa' sebagai khobar inna. I'rabnya perhatikan, barakallahu fikum. Inna harfu taukidin wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Inna huruf taukid dan penasob, amilannya menasobkan isim, merofa'kan khobar. Muhammadan ismu inna mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fadilun khabaruha marfu'un biha wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan nasab, yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Muhammadan ismu inna mansubun biha wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhiri an usim mufrad. Fadilun khabaruha marfu'un biha wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Ayat ya inna allaha ala kulli syai'in qadir fi mawadi'a katsiratin minal qur'ani. Ayat yang berbunyi seperti ini, inna allaha ala kulli syai'in qadir, terdapat pada beberapa tempat yang banyak dari Al-Qur'an. Minha di antaranya surat Al-Baqarah ayat 20. I'rabnya inna harfu taukirin wa nasbin, lafdzul jalalah Allah, ismuha mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Ala harfu jarrin kulli ismu majrurun bi ismun majrurun wa alamatu yani bi ja'i harfil jar ala wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Kulli mudaf syai'in mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi qadir. Qadirun wa qadirun khabaru inna marfu'un biha wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. As-sabi' yang ketujuh. Tabi'ul marfu'i, pengikut isim yang dirafa'. Wat tabi'u arba'atu anwa'in. Tabi' pengikut isim yang dirofa ada empat macam. Al-awalu an-na'tu, yang pertama na'at. Wadhalika nahu al-fadilu wa karimun min qalika zarani Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karimun. Al-fadil dan karim. Dari ucapanmu, zarani Muhammadun al-fadilu, telah mengunjungiku Muhammad yang utama, seorang yang fadil. Muhammadunnya fa'il, al-fadilu na'at bagi Muhammadun rofa. Wa qabalani rajulun karim, telah menghadapku seorang laki-laki yang mulia. I'rabnya zara fi'lun madin mabnin 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Wa nun lil wiqayah wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun bi mahalli nasbin maf'ulun bi. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'i dhamma dhahira ala akhiri. Al fadilu sifatun li Muhammadin, atau sifatun li Muhammadun, wa sifatul marfu'i marfu'un mislu wa alamatu rafi'i dhamma dhahira ala akhiri. Faqabalani rajulun karimun, i'rabnya i'rabuhu ka'irabillati qablaha, i'rabnya seperti yang sebelumnya. Illa anna sifata wal mausufa fil misalil awal ma'rifatani wa fiha dan misalin nakirata. Hanya saja bedanya, sifat dan mausuf pada contoh yang pertama ma'rifat, pada contoh yang kedua nakirah. Wathani al-atfu wa huwa ala darbayn, atfu bayanin wa atfu nasakin. Yang kedua adalah ataf. Ataf ada dua macam, ataf bayan dan ataf nasak. Famisalu atfil bayan Umaru min qawlika safara Abu Hafsin Umaru. Wa misalu atfu nasaki Khalidun min qawlika tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Ataf ada dua macam, ataf bayan dan ataf nasak. Contoh ataf bayan Umar, lafaz Umar dari ucapan Musa, safar Abu Hafsin Umar, telah safar Abu Hafs yaitu Umar. I'rabnya safara fi'lun madin, mabniun ala al-fathhi la mahalla lahu min i'rab. Abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi al-wawu niyabatan ad-dhamma li'annu min al-asmil khamsah aw sittah. Wa abu mudhaf wa hafsin mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf alamatu jarri al-kasru ad-dairatu ala akhirih. Umaru atfu bayanin ala abu wal ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu rafi dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Faya juzu an nu'riba Umar badalun badalan min Abu. Kita boleh i'rab Umar sebagai badal dari Abu. Adapun tasyaraka Muhammadun wa Khalidun wa Khalidun tasyaraka fil madhi Muhammadun fa'il wa harfu ataf, kemudian Khalidun ma'tufun ala Muhammadin. Jadi safar Abu Hafsin Umar ini contoh untuk ataf bayan atau badal, bisa juga badal untuk tasyaraka telah berserikat, telah saling berserikat Muhammad dan Khalid, ini contoh untuk ataf nasab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.